نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا رب العالمين. طيب إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir As-Sa'di إن شاء الله. Hari ini ayat ke-49 sampai ayat ke-52 insyaallah. 49 sampai 52 berarti halaman 136. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ نجيناكم جديد بقسمين. Kita erokan sedikit, kemudian menjelaskan sedikit nanti dalamnya. Wa idh najainakum. Wow, di sini. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah paling dekat, terambat lagi itu. Hah? Wa idh najainakum, di sini wow isti'nafiyah, isti'naf. Afwan, wow di sini wow atifah. Idh najainakum min al fir'aun, idh itu sebagai dzaraf, dia berarti isim dzaraf zaman, dzaraf zaman, idh itu dzaraf zaman mabniun ala sukun, mabniun ala sukun, dan dia fi mahalli nasbin mansub sebagai maf'ulun bih. Jadi idh ini dzaraf zaman mabni ala sukun, dia mansub fi mahalli nasbin maf'ulun bih, karena kalau misalnya id itu sebelumnya ada uzkur, seharusnya wadzkur id, makanya diartikan dan ingatlah ketika id, ini artinya ingatlah. Nah, sebelum id itu pada asalnya ada uzkur, wadzkur dan ingatlah ketika najainakum fi'il apa? Najainakum fi'il apa? Madhi atau mudhari atau amr atau apa? Mudhari atau madhi? Fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Fi'il madhi, najayna fi'il madhi mabniun ala sukun. Najay, ya kan? Mabniun ala sukun, najaynakum. Karena dia bersambung dengan dhamir mutakallimin, nahnu. Najayna, nahnu. Na di najainakum itu dhamir muttasil mabniun ala al-fath. Kemudian kum di sini maf'ulun bih, mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Na maf'ulun bih. Najainakum min ali fir'aun, min jar majrur, ali majrur, fir'aun di sini mudhafin ilaih, majrur bil fathah, marfu mabniun bil fathah. Dia lihat di sini fir'auna bukan fir'auni, kenapa? Karena dia adalah mamnu minas sharaf, karena dia fir'aun itu isim ajam, yaitu bukan asli, bukan arabik. Masyaallah Pak Muslim. Yasumunakum su'al 'adzab, yasumunakum artinya menimpakan kepada kalian. Yasumu, yasumuna asli. Sama yasumu, Yasumu yasumani yasumuna. Tasumu tasumani yasumna. Pakai sin bukan pakai sot. Kalau pakai sot artinya menahan. Yasumuna kum itu fi'il mudhari' marfu'. Kemudian kum itu dhamir mabniin 'ala sukun di mahalli. Di mahalli apa? Nasbin maf'ul bih. Kita nanti akan belajar fa'il insyaallah hari ini. Su'al 'adzabi. Su'al 'adzab di sini su juga maf'ulun bih yang kedua. Jadi yasumunakum su'al 'adzab itu ada dua maf'ul. Yang pertamanya kum, yang kedua su'al su'nya. Wa huwa mudhaf. Al 'adzab itu mudhafun ilaihi majrurun. Ya. Yudhabbihuna abna'akum. Yudhabbihun artinya menyembelih. Menyembelih anak-anak kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan mempermalukan atau membiarkan hidup-hidup anak-anakmu yang perempuan di sini. Yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Jadi anak-anak yang laki-laki disembelih dan anak-anak yang perempuan dibiarkan hidup-hidup. Jadi apa keadaan mereka? Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, itu menyelamatkan siapa? Bani Israel dari kekejaman keluarga Fir'aun, yang mana mereka itu ada tiga sifat. Pertama, mereka menimpakan kepada kalian seburuk-buruk azab. Su'al azab artinya seburuk-buruk azab. Kemudian yang kedua, sifat kedua, yudhabbihuna abna'akum, menyembelih anak-anak yang laki-laki. Wayastahyuna nisa'akum, adapun yang perempuan dibiarkan hidup-hidup. Beda dengan kaum musyrikin jahiliyah yang di masa Nabi itu sebaliknya, justru yang perempuan itu dikubur hidup-hidup kan, yang laki-laki dibiarkan. Makanya kemudian ada ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Dan ketika perempuan bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Adapun yang ini di atau kalangan Fir'aun, mereka menyiksa, kemudian membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan yang perempuan hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Wa fi dzalikum, dan artinya, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa fi dzalikum, wau di sini wau istinafiyah. Kemudian fi dzalikum, fi harfu jarin mabni 'ala sukun. Fi harfu jarin mabni 'ala sukun. Kemudian dzalikum di sini. Dzalikum kita tak pernah tahu dzalika itu isim. Isim itu alladhi. Dzalika isim isyarah. Dzanya itu isim isyarah. Jadi dzalika itu ada dza li ka. Dza itu isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin, karena sebelumnya ada fi. Ya dza. Dza itu berarti apa? Isim isyarah mabniun ala sukun. Kenapa ala sukun? Karena aslinya dzalika. Karena ada setelah dzal itu ada alif kan? Seharusnya ini panjang kan? Zalika, zalikum. Jika isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin, karena sebelumnya ada harfu jarrin. Jadi za ini majrur. Zali. Likum. Li ini namanya li untuk al-bu'ad, untuk kejauhan. Kum kaf di sini khitab, seperti domir. Mabniun ala dhamm. Kemudian mim alamatul jama'. Wa fi dzalikum, ini khabar muqaddam. Bala'um, bala di sini mubtada muakhar, mubtada marfu'. Bala'um mir rabbikum 'adzim. Mir rabbikum jar majrur, ya. Mir min jar, harfu jar mabni 'ala sukun. Rabbi isim majrur. Kemudian wa huwa mudhaf. Kemudian kum dhamir muttasil mabniun 'ala sukun في محل جر مضاف إليه. Baru dah tinggal seminggu. Eh Rab, udah lupa dulu. Udah lupa nih orangnya. Kacau. Bala umir rabbikum azim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oleh-oleh dari Medan, dari Sulawesi. Dari Solo, dari Makassar. Gimana konsernya? Konsernya bagaimana? Ya? Gimana? Alhamdulillah. Masya Allah Pak Antum repot-repot Pak. Mumpung sekali-kali ya datangnya Pak ya. Gimana kabar ya Pak Muslim? Pak Muslim Pak. Pak Bobi. Baik. Alhamdulillah. Nggak bawa buku Pak? Bawa bukunya? Ya. Biasanya dengerin streaming Pak. Oke, kita lanjutkan. Fidzalikum bala'um min rabbikum azim. Azim itu sifat. Sekarang coba siapa yang bisa menjawab azim itu sifat untuk isim yang mana di sini? Ya Ridho dan lain kawan-kawan. Ya. Alim bukan kata Rob. Ah, siapa lagi selain itu? Ada lagi jawaban lain? Apa? Ada selain Rob? Siapa yang mau menjawab selain Rob? Ada? Cobaan apa namanya? Bala, antum jawab bala. Oke, sekarang kita lihat azim ya. Sekarang azim coba lihat dia ma'rifah atau nakirah? Nakirah, enggak ada alif lam kan? Dan juga bukan isim alam. Bukan juga dia dhamir. Kalau dhamir itu ma'rifah semuanya. Tapi sekarang kita lihat kalau misalnya dia azim ini sifat. Nah, sifat itu mengikuti mausufnya. Sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati misalnya ini, maka dia juga harus sama dari segi ma'rifah nakirahnya. Kalau misalnya mausufnya makin ma'rifah, maka sifatnya harus ma'rifah. Kalau misalnya mausufnya nakirah, sifatnya harus nakirah. Nah, sekarang kita lihat tadi antum menjawab ada yang bilang Rabbi kan? Ada yang bilang bala. Nah, sekarang mana? Rabbikum. Antum yang bala. Nah, sekarang kita lihat Rabbikum di sini. Dia ma'rifah atau nakirah? Yang mana ma'rifah? Rabbikum ma'rifah tahu dari mana? Ayo. Karena kalau misalnya satu isim itu dimudhofkan maka menjadi ma'rifah. Jadi rabbikum itu ma'rifah. Maka di sini azim mensifati apa? Bala, bukan rabbikum mensifati bala. Ya jadi kalau misal kita lihat juga posisinya bala rabb azim ini lihat harokat terakhirnya. Sama enggak dengan bala? Sama kan? Kalau misalnya dengan mir rabbikum azimin harusnya atau mir rabbikum al-azimi. Tapi dia enggak seperti itu. Melainkan dia sifat untuk bala. Berarti maknanya dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu terdapat bala. Cobaan-cobaan yang berat, yang besar dari Rabbmu. Kemudian wa'idh faraqna bikumul bahra fa'anjainakum wa'awraqna ala fir'auna wa'antum tanzurun. Wa'idh, seperti yang tadi, idh itu zarf zaman mabni al-sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih, karena sebelumnya ada lafal udhkur. Jadi, wa'udhkur idh, maka ingatlah dan ingatlah ketika, idh itu arti ketika. Dan ingatlah ketika faraqna kami telah belah laut. Faraqna bikumul bahra, kami telah membelah laut untuk kalian. Faraqna itu fi'il madhi mudhari atau apa? Madhi. Antum enggak ada kitabnya, Pak? Wah. Kemana kitabnya, Pak? Jangan-jangan ketinggalan di Sulawesi. Wah, anak cerantung, gue mau kantor Pak, ini kantor Pak. Dedenya masih berpikir. Ah, mikir ini kesian loh. Enggak apa-apa. Udah kita. Antoni ini bikin jeda aja. Udah Faris, Antoni kasih kita semua dulu, gak paham. Faris kalau udah seko Islam. Ini disewakan pak. Ini datangnya spesial. Terima kasih latihnya. Diambil soulnya ya Allah. Itu udah kayak metal-metal gitu kayaknya. Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum, dan ingatlah ketika farakna, kami membelah laut. Farakna fi'il madin mabniun alas sukun. Iya enggak? Karena dia bertemu dengan na, yaitu domir al-mutakallimin. Farokna. Tapi kalau misalnya enggak ada na misalnya fil madinya. Faroko gitu. Itu mabnin alal fathi. Kalau misalnya faroktu mabnin alas sukun. Iya, kalau misalnya faroku mabnin alas dhom. Iya. Kalau misalnya faroko mabnin ala fathi. Kalau misal faraqta mabniun ala sukun gitu. Itu kan. Wa idh faraqna bikumul bahra, jar majrur ya. Al bahra sebagai ayo. Sebagai apa? Al bahra di sini sebagai maf'ulun bih. Lihat, kita belum belajar di nahu maf'ul bih ya. Dan insyaallah kita belajar dulu fa'il lagi. Ingat maf'ul bih itu mansub, akhirannya fathah. Ingat. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, maka kami meloloskan kalian, menyelamatkan kalian. Ya. Selamatkan kalian. Fa di sini artinya ada dia, fa di sini adalah fa sababiyah. Sebab anjaina itu fi'il apa, madhin atau mudhari'? Fi'il madhi. Anjainakum fi'il madhin mabniyun ala, enggak, ala sukun. Karena dia bertemu dengan na, dhamir al-mutakallimin. Mabniun 'ala sukun ittisalihi bi dhamiril mutakallimin. Anjaynakum. Ya, na ini dhamir. Ya, sebagai pelaku fa'il. Kum di sini sebagai maf'ul. Kum di sini ya sebagai dhamir maf'ul fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Wa aghraqna, waw 'atifah. Kemudian aghraqna. Aghraqna fi'il apa? Fi'il madhi mabniun ala sukun. Benar. Nanya domir ala fir'aun. Ala sebagai harfu jar. Ala, ayo tadi apa? Kan tadi wa'id faraqna bikul bahar. Al-bahar artinya apa? Al-bahar tadi sebagai maf'ul bih. Sekarang kalau misalnya wa'agrona, dan kami telah menenggelamkan keluarga Firaun. Berarti keluarga Firaun di sini posisi sebagai maf'ulun bi, objek. Wa huwa mudhaf ala, di sini mudhaf. Wa Firauna mudhaf ilaih, bukan sifat. Dia kenapa Firauna enggak Firauni? Karena dia nama ajam, asing, non arabik. Wa antum tanzurun. Wa di sini waw haliyah namanya, menunjukkan keadaan padahal kalian melihatnya. Sedang kalian sendiri menyaksikannya. Wa haliyah. Antum dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dia sebagai mubtada. sebagai mubtada. Mubtada. Sudah, mubtada marfu. Jadi tapi gini, dia diirobkan seperti ini, dhamir munfasil seperti munfasil munfasil gimana? Dhamir munfasil marfu gimana? Dhamir rafa munfasil gimana? Huwa huma hum yauma hunna anta antuma antum. Ya kan, dhamir rafa munfasil. Dia munfasil enggak nih? Munfasil terpisah. Kemudian dia dalam posisi rafa enggak? Iya. Karena gini, dhamir munfasilun mabniyun 'ala sukun. Secara binanya bangunan kelihatannya zahirnya sukun, akhirnya fi mahalli dalam posisi raf'in. Raf'in rafa munfasil. Fi mahalli raf'in mubtada. Wa antum tanzurun. Dan kalian tanzurun fi'il mudhari' marfu'un ya. Marfu'. Marfu'nya dengan thubut an-nun, adanya huruf nun. Disebutin nun. Tanzurun. Oke. Okay. Kemudian antum tanzurun. Tanzurun itu fi'il mudhari'. Jumlah kalimat atau kalimat tanzurun itu fi mahalli raf'in khobar. Jadi antum tanzuru itu mubtada dan khobar. Kalau fi'il fa'il itu tanzurun gitu aja. Nanti antum akan belajar mubtada dan khobar. Nanti dan antum juga akan belajar jumlah ismiyah. Jadi antum tanzurun itu jumlah ismiyah. Nanti ada jumlah fi'liyah. Belum sekarang. Kemudian summa 'afawna 'ankum wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, kita terjemahkan aja. Dan ingatlah, ketika kami wa'adna berjanji kepada Musa 40 lailah. Untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Namun lalu kalian menjadikan anak lembu sebagai sesembahan sepeninggalnya, dan kalian adalah wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kalian agar kalian bersyukur. Silakan dibaca, siapa yang membaca? Ini apa namanya, hari antum baca ayat 49 tafsirnya. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang mu di sini ganti kalian. Mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembah anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kalian menjadikan anak lembu sesembahan sepeninggalnya, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kalian agar kalian bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kalian mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Sudah selesai. Terus yang 49. Nah, tafsirnya. Tafsir ayat 49. Ini adalah awal dari penyebutan satu persatu nikmat-nikmatnya terhadap Bani Israel dengan suatu perincian. Allah beriman. Oke, itu dulu. Nikmat-nikmat ini penyebutan satu persatu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel dengan perincian. Coba kita nikmatnya apa aja? Antum sebutin satu-satu. Dari ayat yang dari 49 sampai 52 ini, apa aja nikmatnya? Yang pertama apa? Itu menyelamatkan dari Fir'aun, yang mana kaum Fir'aun itu mereka dan pengikut-pengikut mereka itu menimpakan siksaan, kemudian menyembelih anak laki-laki dan membiarkan perempuan hidup. Itu pertama. Kemudian yang kedua apa? Membelah lautan. Ayo Ridho dan kawan-kawan yang lain dong. Jangan membisu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Menyelamatkan dirinya. Taurat ya, untuk Nabi Musa ya, Nabi mereka. Kemudian yang ke berapa? Yang terakhir yang ada di ayat 52 apa? Pemaafan. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mulai Allah berfirman. Allah berfirman, wa idna jainakum min ali Fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Maksudnya dari Fir'aun pengikut-pengikutnya dan bala tentaranya. Sedangkan sebelum itu yasumunakum, mereka menimpakan kepadamu, maksudnya menyiksa Bani Israel dan menimpakan kepada mereka su'al adzab, siksaan yang seberat-beratnya, yaitu siksaan yang paling keras dengan cara yudabbihun yudabbihun abana'akum, mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki dan khawatir akan kebangkitan kalian. Wayastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan. Maksudnya mereka tidak membunuhnya. Maka kalian sekalian dalam kondisi antara terbunuh dan terhina dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu dibiarkan hidup karena suatu pemberian dan kesombongannya. Dan inilah puncak dari keterhinaan. Akhirnya Allah memberikan karunia kepada mereka dengan keselamatan yang sempurna dan menenggelamkan musuh-musuh mereka sedang mereka melihat hal itu dengan nyata, agar hati mereka tentram. Wafidhalikum, dan pada yang demikian itu, yaitu pemberian keselamatan, bala ada ujian-ujian, yaitu perbuatan baik mir rabbikum azim, yang besar dari Tuhanmu, di mana hal yang seperti ini mengharuskan kalian untuk bersyukur dan mengerjakan perintah-perintahnya. Ini yang terakhir, teruskan. Kemudian Allah menyebutkan karunia-Nya yang lain kepada mereka dengan janjinya kepada Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari untuk menurunkan bagi mereka Taurat, yang termasuk suatu karunia yang besar dan kemaslahatan yang menyeluruh. Iya, ini Taurat, kitab Allah yang sebelum Injil dan sebelum Al-Quran. Ini menunjukkan kitab apapun sebelum Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus untuk semua syariatnya. Adapun kalau misal Al-Quran parsial, apa gradual, secara gradual. Ya. Kemudian tapi mereka tidak bersabar sebelum masa janji tersebut selesai, hingga akhirnya mereka menyembah anak hewan setelah itu, yaitu setelah kepergian Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kalian mengetahui kezaliman kalian, di mana hujjah telah tegak atas kalian, maka itu merupakan kejahatan dan dosa yang paling besar. Iya. Baik. Baik, itu tafsir dari ayat 49 sampai 52, bahkan 54 bahkan. Insyaallah kita lanjutkan besok ayat 53 sampai 57, mudah-mudahan sampai 57 insyaallah taala. Tapi kita tutup kajian tafsir As-Sa'di ini, nanti kita lanjutkan sekitar 10 menit lagi kajian durus al-lughah insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buka HP, Pak.